apakah tak mau mengerti dan selalu saja kau berkeras hati. Waktu bersama kau cerita tentangnya, aku sama sekali tak berburuk sangka karena kau bilang dia hanya teman saja. Tapi lama-lama ku jadi curiga. Coba aku mengerti. Kau tak mau.